Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang makna dari la ilaha illallah yang diserukan dan didakwahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada kaumnya, dan mereka, kaum musyrikin Quraisy, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah karena memang mereka betul-betul memahami makna dan konsekuensinya, bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah. Ini adalah makna yang tepat, tafsir yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Tidak ada sesuatu pun yang diibadai dengan hak, dengan benar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaum musyrikin Quraisy, semisal Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang selainnya, benar-benar memahami makna la ilaha illallah ini. Dan mereka enggan, karena mereka tidak mengakui dan tidak mau beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, sehingga mereka pun tidak mau mengucapkannya. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa bentuk tafsir la ilaha illallah yang disebutkan oleh sebagian orang, dan itu adalah penafsiran yang tidak tepat, penafsiran yang keliru, karena tidak sesuai dengan maksud yang dimaukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mendakwahkan kalimat la ilaha illallah tersebut kepada kaum musyrikin. Di antara bentuk tafsir yang keliru tersebut, sebagaimana yang beliau sebutkan, semisal la khaliqa illallah, wala raziqa illallah, wala yudabbirul amra illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah, dan tidak ada yang mengatur semua urusan kecuali Allah. Bukannya ini adalah makna yang keliru? Bukan. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Betul. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Begitu juga tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Dan tidak ada yang mengatur semua perkara di alam semesta ini kecuali Allah. Ini adalah kalimat yang betul. Tapi bukanlah makna dan tafsir yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, karena nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ubaid, yang menunjukkan bahwasanya tafsir kalimat la ilaha illallah yang seperti ini adalah tafsir yang batil, tafsir yang keliru. Karena itu hanya sekedar menunjukkan tauhid rububiyah. Dan kaum musyrikin, terkhusus yang ada di zaman Nabi, bukanlah orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah. Mereka mengakui tauhid rububiyah, mereka mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, dan yang mengatur alam semesta. Kalau seandainya ini adalah makna yang dimaukan dari kalimat La ilaha illallah, maka niscaya mereka tidak akan keberatan untuk mengucapkan La ilaha illallah. Tapi ternyata kenyataannya mereka enggan dan tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Maka ini menunjukkan bahwasanya makna atau tafsir La ilaha illallah yang dimaukan secara syar'i dan yang didakwahkan oleh Rasulullah adalah bukan itu maknanya. Yaitu yang benar La ma'buda bihaqin illallah. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri melanjutkan wa hunaka tafsirun akhar wa huwa la hakima illallah. Dan di sana ada tafsir yang lain dari la ilaha illallah yang disebutkan oleh sebagian orang, yaitu ditafsirkan menjadi la hakima illallah. Tidak ada pembuat hukum kecuali Allah. Dan mereka orang-orang yang menafsirkan La ilaha illallah dengan La hakima illallah, yuriduna tahqiqal hakimiyah, menginginkan tahqiq, merealisasikan al hakimiyah, hukum, penetapan hukum dan penentuan hukum. Wa yuhaqqiqal hukma wa in kana an-nasu musyrikin, dan untuk merealisasikan hukum walaupun manusia dalam keadaan musyrik. Tafsir yang seperti ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ubaid hafizallah bagaimana hukum dari tafsir yang seperti ini. Atau bagaimana kondisi dari tafsir yang seperti ini. Benar ataukah tidak, nanti akan beliau jelaskan. Baik, kemudian beliau melanjutkan, وَهَذِهِ تَفَسِيرُ بَاطِلَهُ. Ini adalah tafsir-tafsir yang batil. Tafsir-tafsir yang disebutkan di atas tadi, لَا خَالِقَ إِلَى اللَّهُ وَلَا رَازِقَ إِلَى اللَّهُ وَلَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهُ. Jika ini dipakai untuk menafsirkan makna la ilaha illallah, maka ini adalah tafsir-tafsir yang batil. Fa'alat tafsir al-awwal. Adapun untuk tafsir yang pertama. Yalzam anna ar-rusula lam yad'u ila tauhidil ibadah. بل دعوا إلى توحيد الربوبية وهذا رده القرآن كما سمعتم في آية يونس السابقة. Untuk tafsir yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya tafsir tersebut adalah tafsir yang keliru karena berkonsekuensi bahwasanya para rasul tidaklah mendakwahkan kepada tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Bal da'au ila tauhidir rububiyah. Bahkan yang mereka serukan, yang mereka dakwahkan hanya sebatas tauhid rububiyah. Dan ini adalah sesuatu yang keliru, konsekuensi yang tidak benar. Karena konsekuensi yang seperti ini raddahul Qur'an kama sami'tum fi ayati Yunus as-sabiqah, telah dibantah Al-Qur'an itu sendiri di dalam beberapa ayat sebagaimana yang telah kita dengar di dalam ayat surat Yunus yang disebutkan oleh muallif di dalam matan. Ini di antara ayat yang menunjukkan batilnya konsekuensi ini. Kenapa? Karena kaum musyrikin yang didakwai oleh para rasul, begitu juga kaum musyrikin Quraisy yang didakwai oleh Rasulullah SAW, mereka bukan orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah. Mereka mengakui sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam beberapa ayat pada pertemuan sebelumnya. Salah satunya yang disebutkan muallif di dalam matan, qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi, dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan kehidupan dari dan kematian dari kehidupan, dan siapa yang mengatur semua urusan, maka kaum musyrikin itu akan menjawab fasayaqulunallah, niscaya mereka akan menjawab dan berkata Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin yang didakwai oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam itu mengakui tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka dari langit dan dari bumi, yang menguasai penglihatan dan pendengaran mereka, yang menghidupkan dan mematikan. Ini adalah hakikat dari tauhid rububiyah. Dan kaum musyrikin mengakui hal itu. Sehingga tidak perlu didakwai lagi, karena mereka sudah mengakui itu. Adapun yang didakwakan Rasulullah kepada mereka dan mereka enggan untuk menerimanya adalah dakwah kepada tauhid al-ibadah, tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Kemudian konsekuensi yang kedua, konsekuensi batil yang kedua yang menunjukkan batilnya tafsir-tafsir di atas tersebut. Anna Aba Jahlin wa adrabahu mimman matu alal kufri matu ala tauhid. Kalau seadanya betul tafsir yang dimaukan dari la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah wa la raziqa illallah wa la yudabbirul amra illallah, maka niscaya orang-orang musyrik semisal Abu Jahl dan yang setipe dengannya yang mati di atas kekafiran, maka mereka mati di atas tauhid. Kenapa? Karena mereka mengakui la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Kalau seandainya benar ini makna yang dimaukan dari la ilaha illallah, maka Abu Jahal dan yang semisalnya telah mati di atas tauhid. Dan ini adalah konsekuensi yang batil, menunjukkan bahwasanya yang dimaukan dari la ilaha illallah itu makna lain, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Inilah yang dimaukan. Dan dengan jelas Abu Jahal dan yang semisalnya mengingkari hal itu. Wa anna qatlahum kana zulman. Dan konsekuensi yang lain berarti membunuh mereka, memerangi mereka dan membunuh mereka itu adalah kezaliman. Wa hasyar rasul sallallahu alaihi wasallam ayyaf ala dzalik. Dan Rasulullah ya, tidak mungkin melakukan yang seperti itu, melakukan kezaliman ya. Pada Rasulullah dalam sirah telah disebutkan beliau memerangi kaum musyrikin. Ya. Abu Jahal mati di dalam peperangan ketika melawan kaum muslimin ketika itu. Maka tidak mungkin Rasulullah memerintahkan kepada kezaliman. Waqad ajma'al a'immatu 'ala annahum matu kuffaran sawa'un qutilu bisayfi aw matu hatfa unufihim. Dan para ulama tetap telah berijma, telah bersepakat di atas bahwasanya mereka, yaitu kaum musyrikin, Abu Jahal dan yang semisal dengannya, mati di atas kekufuran, mati dalam keadaan kufar, dalam keadaan kafir, walaupun mereka mati karena dibunuh dengan pedang maupun mati di atas ranjangnya, yaitu mati bukan karena dibunuh atau bukan karena dipenggal lehernya. Ini adalah ijma' para a'immah. Nah, sehingga sekali lagi menunjukkan bahwasanya tafsir la ilaha illallah yang dimaukan di dalam syariat ini bukanlah la khaliqa illallah wa la raziqa illallah. Bukan. Karena itu ya, telah diakui oleh kaum musyrikin. Tapi yang dimaukan adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Wattafsir al-akhir, dan tafsir yang terakhir, muhdathun la asla lahu. Ini tafsir yang terakhir tadi. La hakima illallah. Kata Syekh Ubaid al-Jabiri, hafizahullah, muhdathun la asla lahu. Ini adalah tafsir yang muhdath, tafsir yang bid'ah. Tidak ada asalnya. La yujad fi kitabin wala sunnatin wala amalis salafis salih. Tidak didapatkan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah maupun di dalam riwayat-riwayat dari kaum salaf. Dari amalan-amalannya kaum salafus salih. Tidak pernah didapati tafsir yang seperti ini. Qala hafizahullah fayatakhal fayatalakhas min hadza, sehingga disimpulkan dari ini semua, annan niza'a baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man bu'itsa fihim huwa fi tauhid al-uluhiyah la fi rububiyah. Sehingga kesimpulan dari ini semua, dari penjelasan di atas, kesimpulannya sesungguhnya niza', perselisihan, inti perselisihan antara Rasulullah dan kaum yang beliau diutus kepada mereka adalah pada tauhid uluhiyah, bukan pada tauhid rububiyah. Dan ini adalah memang inti perselisihan dari para rasul dan umat-umatnya. Wa kadzalika kana an-niza'u bainal anbiya'i wal mursalin as-sabiqin wa umamihim fi hadzal bab. Dan begitu pula inti perselisihan antara para nabi dan rasul yang terdahulu dengan umat-umat mereka adalah dalam bab ini, dalam permasalahan tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Karena tidak diperlukan lagi ya mendakwahkan tauhid rububiyah kepada mereka, itu perkara yang sudah mereka ketahui dan mereka pahami dan mereka akui. Adapun inti dakwah para nabi dan rasul adalah mendakwahkan kepada tauhid uluhiyah, dan inilah yang memunculkan perselisihan di antara umatnya. Ada yang mau menerima dakwah tersebut dan ada yang enggan untuk menerima dan mengikutinya. Wa minal adillati ala dzalikum qauluhu ta'ala, dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang mendakwahkan an ya'budullah, ibadah, beribadahlah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka, itu di antara para umat-umat para nabi dan rasul tersebut, man hadallahu, ada yang Allah berikan petunjuk sehingga mau menerima dakwah tauhid, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada pula yang telah tetap atasnya kesesatan, yaitu lebih memilih kesyirikan daripada tauhid, tidak mau menerima dakwah tauhid yang diserukan oleh para rasul. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah di atas bumi dan lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan. Yaitu Allah timpakan azab kepada mereka, kepada kaum Nuh, kepada kaum Ad, kepada kaum Samud, kepada kaum Lut, dan yang selainnya. Allah timpakan kepada mereka adab karena telah mendustakan para rasul dan enggan untuk mengikuti dakwah tauhid. Ats-tsalits, poin ketiga, maksudnya adalah poin ketiga yang terkandung dari matan atau kaidah yang pertama yang disebutkan oleh muallif. Ya, bisa antum lihat di halaman 24 ketika Syekh Ubaid menyebutkan bahwasanya kaidah ini, kaidah yang disebutkan muallif ini mengandung beberapa hal. Beliau sebutkan poin pertama, awalan, as-sani, poin kedua, ini poin yang ketiga, as-salis. Ad-dalil ala annahum muqirruna bi tauhidir rububiyyah wa lam yudkhilhum fil Islam wa hiya ayatu Yunus hadhihi. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka, kaum musyrikin, itu telah mengakui tauhid rububiyah dan tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam, yaitu surat di dalam ayat di dalam surat Yunus ini, Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Hadha huwa asy-syahid, ini adalah syahid. Wa jawabuhum sahih, lakin madza ba'daha. Syahidnya adalah pada ayat ini yang menunjukkan dengan tegas bahwasanya mereka kaum musyrikin itu adalah orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah, dan ternyata pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu tidak cukup untuk bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan jawaban mereka sahih, jawaban mereka benar. Ketika mereka ditanya, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, siapa yang menguasai penglihatan dan pendengaran kalian, siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang mengatur alam semesta, jawaban mereka betul, fasayaqulunallah. Ya, bukan jawaban yang salah, bukan jawaban yang keliru, jawaban mereka betul. Tapi kenapa? Ya, kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan faqul afala tattaqun, dengan pengingkaran. Ya. Lakin madza ba'daha, akan tapi apa yang setelahnya, setelah jawaban ini, justru Allah ya, berfirman, ta'ammalu, perhatikanlah firman Allah yang setelahnya, faqul afala tattaqun, maka katakan wahai Nabi kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah mereka mau bertakwa? Wal ma'na, makna dari ayat ini, penggalan ayat ini adalah qul lahum abaitum wa asrartum ala syirki wa juhudil ibadati lillahi wahdah afala tattaqun Allah subhanahu wa ta'ala fatukirru bitauhidil uluhiyah kama aqrartum bitauhidil rububiyah. Ini makna dari afala tattaqun, ya. Faqul afala tattaqun, maknanya adalah seperti ini, yaitu katakan wahai Nabi kepada mereka, abaitum, kalian telah enggan untuk mengikuti dan mengakui tauhid uluhiyah, wa asrartum ala syirki, dan kalian telah terus-menerus di atas kesyirikan, wa juhudil ibadati lillahi wahda, dan kalian terus-menerus di atas pengingkaran terhadap peribadatan kepada Allah satu-satunya, pengingkaran terhadap tauhid. Maka afala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah? Afala tattaqun Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalian fatuqirru bitauhidil uluhiyah kama aqrartum bitauhidir rububiyah. Maka kalian mengakui, harusnya kalian mengakui tauhid uluhiyah sebagaimana kalian telah mengakui tauhid rububiyah. Ya, ini istifham ingkari. Hendaknya kalian mau mengakui tauhid uluhiyah sebagaimana kalian telah mengakui tauhid rububiyah. Sehingga ini menunjukkan kontradiksi pada kaum musyrikin. Mereka mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi Rizki, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Mereka mengakui ini semua, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat kontradiktif pada kaum musyrikin. Qala hafizallah, wa hadhil ayatu laha nadhair kathiratun minha qawluhu ta'ala. Dan ayat ini, di dalam surat Yunus ini, banyak yang semisal dengannya, di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Mu'minun, Qul limanil ardu wa man fiha. Al-Mu'minun ayat yang ke-85 sampai 84 sampai 85. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Katakan wahai Nabi, milik siapakah bumi ini dan apa yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, maka niscaya kaum musyrikin itu akan menjawab, milik Allah semuanya. Bumi yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan, tidakkah mereka mau? Ya tadhakkar. Wal ma'na afala tatta'idhuna fatuqirru bil ibadati lillahi wahdahu wa annahu la syarika lahu fiha. Maknanya, makna afala tadhakkarun adalah afala tatta'idhun. Tidakkah mereka mau mengambil peringatan ini? Fatuqirru, dan mereka mau mengakui peribadatan hanya milik Allah satu-satunya, dan tidak ada sekutu baginya di dalam peribadatan tersebut. Namun kenyataannya mereka enggan. Mereka mengakui tauhid rububiyah tapi enggan untuk mengakui tauhid uluhiyah. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang kontradiksi pada kaum musyrikin. Wa minha qauluhu ta'ala, dan ayat yang lain yang menunjukkan hal ini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan telah menurunkan air dari atas langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Wal ma'na fala tattakhidhu ma'allahi syuraka, makna dari ayat ini, ya terkhusus penggalan ayat yang terakhir, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maknanya adalah fala tattakhidhu ma'allahi syuraka, janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Wa akhlisul ibadata lahu, dan murnikanlah ibadah hanya untuk Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui, annahu la syarika lahu fi hadhil khamsil umur allati tadammanat hal ayatan min suratil Baqarah. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah di dalam lima hal ini, yang terkandung di dalam dua ayat dari surat Al-Baqarah yang kita baca tadi. Maksudnya lima perkara itu adalah, yang pertama Al-Khalq, penciptaan. Kemudian yang kedua, yang telah menjadikan Al-Ard Firasyan, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Kemudian yang menjadikan langit sebagai atap. Dan yang menjadikan atau yang menurunkan air dari langit. Dan yang kelima adalah yang telah menumbuhkan buah-buahan sebagai rizki bagi kita semua. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam lima hal ini. maka sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam lima hal ini, tidak ada pula sekutu bagi Allah di dalam peribadatan. Ini adalah makna dari ayat di dalam surat Al-Baqarah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.